Mitra bisnis, belum lama ini terjadi aksi unjuk rasa sopir taksi di Bali yang memprotes kehadiran armada Bali Taksi milik kelompok usaha taksi Bluebird. Aksi itu berujung anarkis dengan merusak puluhan mobil Bali Taksi, bahkan mereka melakukan aksi sweeping dan memaksa penumpang Bali Taksi turun. Hal seperti ini juga pernah terjadi di Bandung, Semarang, dan Medan. Ada yang menyebut ketika demo sudah menjadi alat dari persaingan bisnis, maka ini menunjukkan bahwa pengusaha di daerah banyak yang belum siap menghadapi persaingan. Padahal dalam dunia bisnis, ekspansi usaha dan persaingan adalah hal yang wajar dan biasa. Seharusnya, Pemda ikut bertanggung jawab dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pengusaha yang sempat beralih menjadi politikus, Ratih Sanggarwati. Mbak Ratih, bagaimana komentar Anda? Menurut saya memang harusnya perusahaan-perusahaan taksi daerah yang menguasai daerah masing-masing agar tidak ada monopoli, agar daerah juga belajar untuk melayani siapapun yang datang ke daerahnya dengan profesional. Memang Bluebird untuk sementara ini yang terbaik. Yang terbaik pun saya 2-3 kali mendapatkan supir yang tidak tahu jalan sama sekali di Jakarta. Jadi saya rasa apapun bentuknya sebuah perusahaan ketika dia akan datang ke satu daerah dan dia sudah established di Jakarta, ya selayaknya dia tidak menguasai daerah masing-masing agar perusahaan daerah masing-masing untuk transportasi dan apapun itu bentuknya bisa berkembang dengan baik. Tapi kan ekspansi bisnis itu biasa dalam berusaha. Sudah cukup lah ya, kita ini sesuatu yang besar semakin besar, kemudian yang kecil mengecil dan kemudian mati. Nah, bagaimana perusahaan yang besar ini juga memberi nafas kepada perusahaan-perusahaan kecil, kalau memang seandainya ada manage by atau di bawah manajemen, itu masih oke. Ya, dibantu manajemennya, justru bukan ditaplok untuk menjadi makin menggendutkan perusahaan yang besar tersebut. Bagaimana supaya hal itu tidak terulang lagi? Seharusnya tidak ada lagi keberpihakan berdasarkan kolega ataupun keberpihakan berdasarkan kenalan atau keberpihakan berdasarkan kebesaran sebuah perusahaan. Saya rasa pemerintah juga harus berpihak kepada masyarakat setempat. Inilah saatnya pemerintah menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka melindungi siapa-siapa yang berusaha di sana, siapa-siapa yang bertempat tinggal di sana, dan kemudian ingin juga menjadi atau berdikari menjadi perusahaan yang layak disejajarkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Demikian Ratih Sanggarwati, saya Kiki Wijaya.